Selanjutkan bab kalam wa ma yata'allaqu minhu dalam kitab Mutammimah al-Ajur. Pembahasan pertama sudah kita kaji tentang kalam, baik definisinya menurut bahasa maupun menurut istilah lain, termasuk rukun-rukun kalam. Juga telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Pembahasan kedua yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini ialah wa ma yata'allaqu minhu. Sesuatu yang tak khusus dan termasuk kalam, atau bisa kita beri judul yang lebih singkat. Nah, susunan kalimat yang termasuk kalam. Susunan kalimat yang termasuk kalam. Susunan kalimat yang termasuk kalam. Awalnya, susunan kalimat yang termasuk kalam secara terperinci ada 11 bentuk. Nah, apa-apa, 11. Mau yang 6 apa pengen yang 11? Nah. Pengen yang 6 atau pengen yang 11? Ah. Senang sebelah tergantung permintaan. Bahkan bisa cuma dua, bagaimana dalam kitab mana? Dua, enam, sebelah. Sebelah. Dua. Dua, juga paling sebelah. Baik. Dan buat kalian sudah mencatat suara Alfie. Oh bapak, ada memang beberapa pembahasan yang memang lama saya sampaikan dari suara Alfie, tapi tidak semuanya. Yang mudah-mudah saja ya. Nah, di susunan kalimat yang termasuk kalam ada 11 bentuk. Secara rinci, secara merinci ada 11 bentuk. Yang pertama, susunan mubtada khobar. Inci. Ya. Contoh. Tentukan Mahmud. Tidak apa enggak? Masa enggak bisa? Ya. Yang mudah-mudah saja. Mubtada khobar kok koma zaidun. Mubtada khobar bukan fil. Mubtada kan saya merapa. Yang koma itu saya akan fil. Coba bikin contoh mubtada. Tentukan dari belajar mubtada kan? Contohkan mubtada apa? Zaidun. Zaidun qaimun. Ini jangan main-main. Ya, beneran. Kalau tak bisa, sekali. Contohkan, Zaidun Qaimun. Zaidun Mubtada Qaimun Khobar. Susunan Zaidun Qaimun itu termasuk kalam. Ya. Yang kedua, mubtada, susunan mubtada sudah dipakai pengganti yang bukan susunan mubtada dan fa'il pengganti yang bukan ini kalian memang belum tak contohkan, ya. Contohnya, aku imun azaidan. Apakah dua zaid itu berdiri? Kau imun itu saja azaidan pak. Tanda masa terkubur yang mengganti kubur yang menempati kubur susunan al-qa'imun al-zaidan termasuk alam ya. Ini catat saja, pembahasannya belum. Yang ketiga, susunan mubtada dan naibul fa'il mengganti khobar. Amal'ubun al-zaydan. Apakah dua zaid itu dipukul amal rukun pada al-zaidan naifun bariyah. Sabda masa dukobat, mengganti dukobat. Susunan amal rukun al-zaidan termasuk kalam. Ya. Yang keempat, susunan isim fi'il dan fa'ilnya. Fi'il, bukan si fa'il ya. Isim fi'il dan fa'ilnya. Contoh. Hayata al-aqiq. Hayata al-aqiq. Telah menjauh. Anak yang durhaka itu. Al-Aqiq. Ini isim fi'il. Ya. Hayha al-Aqiq. Telah menjauh. Anak yang durhaka itu. Ya. Lima. Susunan fi'il dan fa'il. Tentukan, ayo, fi'il dan fa'il. Qama Zaidun. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Ini disebut kalam. Enam. Susunan fi'il dan na'iful fa'il. Contohkan. Eko. Duriba Zaidun fa'il. Duriba fi'il majhul. Zaidun na'iful fa'il. Ini disebut kalam. Tujuh. Susunan jumlah kosam dan jawab kosam. Jumlah kosam dan jawab kosam. Contoh. Ujimu billahi. Aku bersumpah dengan nama Allah. Lakum rimainata. Sungguh aku akan memuliakan anda. Uqsimu billahi. Lakum rimainata. Aku bersumpah dengan nama Allah. Sungguh aku akan memuliakan apa ini? Anda. Di jumlah kota. Uqsimu billahi. Ya. Sumpah. Lalu kiriman adalah sewagun kota. Sumpah. Eh? Jumlah kota dan jawab kota itu bukan disebut kalam. Ya. Yang ke-8. Jumlah saat dan jawab saat. Jumlah saat dan jawab saat. Susunan jumlah saat dan jawab saat. Ini kalian sudah dibahas jawazim lain yang menjelaskan dua fi'il mudhari. Nah, Habib, contohkan fi'il syarat dan jawab syarat. Makanan ibnu billah. Oh, jangan panjang-panjang. Makanan ibnu billah wa yuk akhir. Wa yuk lupu imam. Terlalu panjang. Apa? Man. Oh, boleh. Itu zakir. Saya demikian. Jika kamu rajin belajar, maka kamu akan hasil dulu. Itu zakir namanya jawab. Jumlah syarat. Lebih syarat. Panjang namanya jawab syarat. Nah, susunan jumlah syarat dan jawab syarat disebut kalam. Yang ke-9. Kesusunan wa akhwatuha bersama isim dan khobarnya. Susunankan wa'atuhan bersama isim dan khobarnya. Contohkan Hussein karena wafatnya sama seperti wafatnya. Karena Zaidun fakiran, Zaid itu anak yang miskin, orang yang miskin. Karena kemudian isimnya Zaidun fakiran obarnya, karena sama isim obar yang disebut kalam, ya. Kalam yang sempurna. Karena Zaidun fakiran. Sepuluh. Zanna wa akhwatuha bersama fa'il dan kedua maf'ul bihnya. Susunan zanna wa akhwatuha bersama fa'il dan kedua maf'ul bihnya. Ayo, tentukan. Karena wafatuha bersama fa'il dan dua maf'ul bihnya. Sayyidin, bungkus ab. Zonantu Zaidan Qa'iman. Nah, domir tak jadi fa'il. Zaidan maf'ul bih yang pertama. Qa'iman maf'ul bih yang kedua. Sebut dalam zonantu Zaidan Qa'iman. Ya. Juga ini masalah. Ya. Belas, terakhir. Susunan A'lam A'lam wa akhwatuha belum kali ya. Apa tuh disitu? Susunan A'lam wa akhwatuha bersama fa'il dan tiga maf'ul bihnya. Susunan a'lama wa akhwatuha pertama fa'il dan tiga maf'ul bihnya. Contoh. A'lamtu Zaidan Umar Naiman. A'lamtu Zaidan Umar Naiman. Bersama fa'il dan maf'ul bih yang pertama Umar, maf'ul bih yang kedua Naiman, maf'ul bih yang ketiga. Artinya apa ini? aku memberitahu si Zaid bahwa Umar sedang tidur. Ya, aku memberitahu kepada si Zaid bahwa si Umar sedang tidur. Ahlam tu Zaidan Umar Nahiman. Ini termasuk salam. Ahlam apa tuha pertama. Il dan tiga mampu. Baik, dia kita qala limama hattalut rahmallah wa aqallu ma yata'allaku minat maini nahu zaidun qa'imun. Kalau itu terbentuk minimal dari dua ini, kalau itu tersusun atau terbentuk minimal dari dua isim. Nahu Zaidun Qa'imun. Contoh Zaidun Qa'imun. Zaidun isim, Qa'imun isim. Sama dengan perincian kita mutadadan khobar. Coba lihat. Minimal dua isim pada khobar. Ya. Yang lainnya kan banyak. Saya yang lebih dari kondisi, ya. Atau mempikirin waktu ini. Atau dari fikir dan isim. Satu fikir dan satu isim. Nah, koma zaitun. Koma fikir, zaitun, isim. Ini kalah. Fikir dan akhirnya, ya. Ya, saya yang satu fikir, empat isim. Satu fi'il, empat isim. Ahlam tu Zaidan Umar Nahiman. Ahlam fi'il, satu. Zaman satu fi'il, Zaidan fi'il, Umar fi'il, Nainah fi'il. Satu fi'il, empat isim. Itu maksudnya demikian. Kalau kita rinci tadi, seperti itu untuk memudahkan ingatan kalian tentang koridah-koridah yang sudah dipelajari. Kalau donantu Zaidan Qa'iman itu terdiri dari berapa isim, berapa fi'il? Satu fi'il, tiga isim, itu aja. Ya, karena Zaidun Na'iman. Berapa fi'il? Berapa isim? Satu? Satu fi'il, dua? Oke. Ya. Oke. Nah, kalau inna zaidan qa'imun. Wa'in, jadi yang dianggap itu isim sama fi'il, ya. Nah, huruf itu ikut-ikutan saja. Ini tadi sama dengan derajat yang pada khobar. Nah, karena isimnya dengan karena khobar ini berasal dari ini pada khobar. Karena ini keburuk, cuma ikut-ikut saja, ya. Yang dimasukkan dalam perincian itu bar khobiku. Jadi inna wa'afatullah bersama isim dan khobarnya yang termasuk kelompok terdiri dari dua isim, ya, nah, sama dengan mutada dan khobar. Bedanya cuma di apa-apa, ya. Berkoteku itu tentang susunan kalimat yang termasuk kalam. Jadi kalam kan memenuhi empat rukun, empat perkara, ya. Kalau tetap penuhi disebut kalam. Contohnya yaitu sebelas bentuk. Dan kalian bisa membuat sebelas bentuk, ya, sebagai patokan. Masing-masing dicontohkan 10 kali 11 110. Tanpa hemat yang dicontohkan 100, 1 × 11, 1100. Kalau masing-masing diberi contoh 1000, hah? 11.000. Sudah, sehingga kalian bisa bikin contoh kalam lebih banyak. Ya, baik. Nah, sudah, itu aja. Ada pertanyaan? Pasien, klien, ada. Asal, ada. Saya Ahmad. Ada pertanyaan? Ada. Bingung semua. Aku mikir apa bos? Belajar yang rajin ya. Nah, semoga diberi kebudayaan oleh Allah SWT. Ya. Ini yang bisa ya, satunya lengkap ya. Kalau tak paham silakan tanya saja, kalau tak malu-malu. Saya kan mikir dan karena mikir so ya. Nah, ini ya. Sedikit lengkapnya catatannya. Ya, rapikan jangan asal-asalan maksudnya. Ya, baik kalau sudah selesai ketik lagi ya. Iya. Nah, iya nggak apa-apa. Hah? Apa-apa. Iya. Ya. Nah, pelengkapnya. Baru. Dah. Apa? Nah, tanya lagi. Dah. Tangga, insyaallah, insyaallah, konsen. Baik, yang itu apa itu? Yang keberapa punya bapak? Yang kedua.